Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Iltaqal muslimuna bil musyrikina fi Hunain. Fakanatil hazimah ala al musyrikin. Faghanimal muslimuna amwalahum. Bertemu dua pasukan, kaum muslimin dengan kaum musyrikin, di daerah Hunain. Dan al-hazimah kanat alal musyrikin. Kekalahan atas kaum musyrikin. Faghanimal muslimun, maka kaum muslimin mendapatkan harta pampasan perang. Wa kana qad sahiban nabiyyu. Wa kana qad sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ghuzah qaumun min sadatil arab. Al fa'il qaumun. Dan telah mengiringi Nabi alaihi salatu wassalam di dalam peperangan ini qaumun min sadatil arab. Satu kaum dari tokoh-tokoh Arab. Alladzina aslamu, yang mereka telah masuk Islam atau baru masuk Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubihim, dan belum kokoh iman di dalam hati mereka. Fa'atahum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minal ghanimati 'atiyatan jazilah liyata'allafahum 'alal Islam. Maka Nabi pun memberikan pada mereka pampasan perang, pemberian-pemberian yang banyak untuk mereka. Sebagian mereka diberi 100 ekor unta, sebagian mereka diberi 50 ekor unta. Yata'allafuhum 'alal Islam, untuk menjinakkan hati mereka agar kokoh dalam Islam. Fayankif bisababi dzalika syarrun kabirun anil muslimina wal yarghabu fil Islam. Dan dengan itu akan terhalang kejelekan besar dari kaum muslimin. Mengapa? Karena tokoh-tokohnya sudah dijinakkan dengan harta benda tadi. Maka terhalang, tertolak. Kemana kanaf atau yankif la yastankif al-masih an yakuna abdan lillah. Tertolak, terhalang sekian banyak kejelekan besar dari kaum muslimin. Waliyurghabu fil Islam, dan juga agar mereka tertarik, semakin tertarik kepada Islam. Fayadkhul ma'ahum asyairahum, fayadkhul ma'ahum asyairuhum, sehingga akan masuk bersama mereka pengikut-pengikut mereka, yakni rakyat mereka atau bawahan mereka. Berarti disebutkan di sini tiga, yata'allafuhum 'alal Islam. Yang kedua, yankif syarrun kabir 'anil muslimin. Yang ketiga, liyarghabu fil Islam. Walam yu'tal ansaru syai'an minha. Orang-orang Ansar tidak diberi sedikit pun. Ittikalan ila ma zayyanallahu bihi qulubahum minal iman. Alladhi la yaziduhu ata'ad dunya wa la yanqusuhu al-hirmanu minha. Orang-orang Ansar tidak diberi ittikalan, karena beliau menyandarkan kepada apa yang sudah ada pada mereka dari keimanan. Ittikalan ila madha? Ila ma zayyanallahu bihi. Disandarkan kepada apa yang sudah Allah indahkan di hati-hati mereka minal iman. Sudah diindahkan iman di hati mereka. Kalau iman mereka sudah terpatri, sudah kokoh, la yaziduhu ata'ad dunya. La yaziduhu ata'ud dunya. Tidak bertambah karena pemberian dunia, dan tidak berkurang karena tidak diberi. Karena imannya sudah kokoh, tidak terpengaruh dengan dunia. La yaziduhu ata'ud dunya wa la yanqusuhul hirmanu minha. Tidak bertambah karena pemberian dunia, tidak pula berkurang karena tidak diberi dunia. Walakin mahabbata ma ubiha lahum minha. Tetapi karena kesukaan pada apa yang dihalalkan dari dunia, dan itu manusiawi, manusiawi artinya wajar. Kok saya enggak dapat? Kenapa saya enggak diberi? Apalagi wa ma hasaluhu bisuyufihi minha. Apalagi dihasilkannya karena pedang-pedang mereka atau dengan sebab perjuangan mereka. Kok justru mereka enggak diberi? Walam yattinu lil hikmah. Sebagian mereka tidak memahami hikmahnya. Ar-rasyidah al-maqsudah, yang lurus, yang dituju oleh Nabi SAW dengan mengerti kenapa, apa hikmahnya, kenapa mereka yang diberi bukan kita, kita yang berjuang, kita yang mati-matian, ila akhirnya. Sudah saya sampaikan kemungkinan kedua, padahal itu lebih zahir, tetapi enggak disebut di sini. Apa itu? Kekhawatiran. Kekhawatiran ketika Rasulullah SAW sepertinya semakin dekat dengan tokoh-tokoh Quraisy, memberikan hadiah pada mereka besar. Jangan-jangan Rasulullah SAW ingin kembali ke Mekah. Dan itu pun kekhawatiran yang wajar. Karena cintanya orang-orang Ansar kepada Rasulullah SAW, khawatir kehilangan Nabi. Falamma 'alima an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma fi nufusihim jama'ahum fa khatabahum. Ketika Nabi tahu kegelisahan yang ada dalam hati mereka, di dalam jiwa-jiwa mereka, jama'ahum, Nabi kumpulkan mereka, fa khatabahum, dan Nabi berkhutbah menasihati mereka. Ya ma'syaral ansar, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi. Wahai kaum Ansar, bukankah aku dapati kalian dalam keadaan sesat, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian dengan sebab aku. Wa kuntum mutafarriqin. Kalian tadinya tercerai-berai, bahkan terjadi perang saudara di tengah mereka. Fa'allafakumullahu bi. Dan kalian telah disatukan hati-hatinya oleh Allah dengan sebab aku. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Yang tadinya kalian dalam keadaan alah, miskin, fuqara, Allah jadikan kalian cukup dengan sebab aku. Wa kullama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu aman. Dan setiap Rasulullah SAW berbicara, orang-orang Ansar berkata Allah dan Rasulnya yang lebih memberi. Falamma dzakkarahum ni'matahu allati ja'atuhum 'ala yadihi min al-hidayah allati hiya a'zamu matlubin. Setelah diingatkan mereka dengan kenikmatan yang telah datang kepada mereka melalui sebab tangannya, yaitu datangnya hidayah, dan itu merupakan a'zamu matlub, sebesar-besar yang dicari. Wal ilfah ba'da hurubihim at-tahinah, dan juga disatukannya mereka setelah peperangan yang terjadi pada mereka terus-menerus, yang tahinah, yang memporak-porandakan mereka. Asal katanya dari tahana yathanu, fahuwa tahan, yang dihancurkan dengan batu. Apa kalian bilang? Diulek ya. Alatnya itu, untuk ulek itu namanya tahin. Orangnya tahan. Enam. Kata kerjanya, yathan atau yuthan. Ala kulli hal. Artinya peperangan yang telah menghancurkan mereka atau memporak-porandakan mereka, disatukan dengan kenikmatan dari Allah. Wa musyajaratihimul muhlikah, dan pertikaian mereka yang juga menghancurkan mereka. Wa ni'matal ghina ba'dal faqr, dan setelah diingatkan pula kenikmatan kecukupan setelah yang tadinya kekurangan. Wadzalika bil ghanaim, yaitu dengan adanya pampasan perang dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pampasan perang. Dan juga sebab kedua, kenapa mereka tadinya fuqara menjadi aghnia? Kenapa mereka tadinya berkekurangan tiba-tiba mereka menjadi cukup? Ammaru aswaqil Madinah. Semakin ramainya pasar-pasar Madinah. Wadhalika bitijarati waziraati li'annaha sarat asimatul Islam. Karena pasar-pasarnya semakin ramai dengan perdagangan, juga kebun-kebunnya semakin ramai dengan orang yang menggarap dengan datangnya muhajirin, dan juga karena li'annaha sarat asimah, karena Madinah menjadi ibu kota. Otomatis. Di mana tempat menjadi pusat dakwah dan pusat dagang, otomatis jadi ibu kota. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka mendapatkan kemakmuran dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab datangnya Rasulullah, dengan sebab dakwah Islam. Wadhalika ba'da al-faqr, yang tadinya miskin, alladhi kanu fihi ayyam al-jahiliyah, yang tadinya di hari-hari jahiliyah dalam keadaan serba berkekurangan. Wa min karami khuluqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan termasuk kedermawanan akhlak beliau alaihi salatu wassalam, wa hubbihi lil adl, dan sangat sukanya beliau untuk bersikap adil, bersikap bijak. Dzakarahum bima lahum min ayat bidh 'ala al-islam wal muslimin id awal muhajiri. Maka Rasulullah pun ingatkan bahwa kalian juga punya jasa memang. Kenapa kalian enggak jawab? Ajibu ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah. Apa yang menghalangi kalian untuk menjawab Rasulullah SAW? Kalian punya jasa juga. Apa itu? Iyad bidin alal islami wal muslimin. Iyad artinya dukungan. Ta'yid. Yaitu dukungan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Kapan itu? Id awawul muhajirin. Ketika mereka menerima, memberikan tempat kepada para muhajirin. Awaw, ini memberikan iwa. Iwa dari kata ma'wa. Ma'wa artinya tempat berlindung, tempat tinggal, tempat bernaung. Alladzina awaw wa nasaru. Dan itu julukan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kaum ansar. Orang-orang yang memberikan tempat dan menolong. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, man hum? Muhajirin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru. Siapa itu? Ansar. Walladzina awaw wa nasaru. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang hakiki. Muhajirin, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan kaum ansar, alladzina awaw wa nasaru. Id awaw al-muhajirin wa nasaruhum, ketika mereka memberikan tempat kepada muhajirin dan menolong mereka, ba'da an 'adahum wa tajahama lahum aqrabun nas ilaihim, yaitu setelah memusuhi mereka dan juga bersikap jahat pada mereka, orang yang terdekat dengan mereka. Aqrabun nas ilaihim. Artinya muhajirin ditolong oleh kaum ansar ba'da, setelah dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Dimusuhi oleh kerabatnya sendiri. Aqrabun nas ilaihim. Aqrabun nas ilaihim. Wa akhrajuhum min diyarihim wa amwalihim, yang mereka diusir, dikeluarkan dari negeri mereka sendiri dan dalam keadaan meninggalkan harta-harta mereka. Tidak boleh dibawa. Fawajadu indahumul ma'wa wan nusrah. Maka muhajirin mendapatkan perlindungan, mendapatkan tempat dan pertolongan. Wa karamud diyafah. Dan dijamu dengan sebaik-baik perjamuan. Yani disikapi sebagai tamu oleh kaum Ansar. Hatta ansauhum bimuasatihim. Sampai menjadikan mereka lupa. Karena muasahnya mereka, lupa terhadap biladahum wa ahlihim. Lupa kepada negeri asalnya, yaitu Mekah, dan lupa pada keluarga-keluarganya yang masih kafir. Karena kebaikan Ansar dan karena muasah kebersamaan yang diberikan oleh kaum Ansar. Sikap berbagi yang ada pada kaum Ansar. Thumma arada sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yusallihim an hitamid dunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menginginkan agar memberikan pada mereka tasliyah, hiburan, yakni membesarkan hati mereka atau memberikan pada mereka sesuatu yang menyenangkan. An hitamid dunya, dari perkara-perkara dunia. Artinya, jangan dunia yang kalian pikirkan. Lihatlah apa yang telah Allah berikan pada kalian dari keistimewaan-keistimewaan. Dimulai dengan hidayah, kemudian pertolongan, ma'wa, nusrah untuk Islam dan kaum muslimin. Bima fihi khairud dunya wal akhirah. Yang semua itu menjadi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat sekaligus. Faqala, maka Nabi mengingatkan mereka, ala tardawna an yadhhaban nas bisyati wal ba'ir wa tadhhabu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Tidakkah kalian ridha manusia pergi membawa kambing-kambing mereka dan unta-unta mereka, sedangkan kalian kembali ke Madinah membawa Rasulullah bersama kalian ke negeri kalian? Maka para sahabat pun dari kalangan Ansar menjawab, radina ya Rasulullah, kami ridha ya Rasulullah, wa qad ibtallat lihahum, dalam keadaan sudah basah jenggot-jenggot mereka dengan air mata mereka. Illa an radu fama kana minhum radiyallahu ta'ala anhum illa an radu. Tidaklah bagi kaum Ansar kecuali ridha. Wa ayunuhum maghruqatun bidumu'il farah. Dalam keadaan mata-mata mereka maghruqah, tenggelam dengan air mata. Mata-mata mereka basah dengan air mata. Air mata terharu, air mata gembira. Karena Rasulullah SAW tidak kembali ke Mekah. Yang sebagian mereka khawatir Rasulullah SAW akan kembali ke Quraisy. Karena Quraisy sudah masuk Islam. Dan Rasulullah SAW memberikan hadiah pada mereka besar. Jangan-jangan Rasulullah SAW akan kembali ke Mekah. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan kalian pulang membawa Rasulullah bersama kalian ke tempat kalian. Maka mereka pun gembira. Bihadal fadlil kabir wal bisharatil uzma. Mereka gembira dengan keutamaan yang besar ini dan kabar gembira yang sangat besar. Dan juga air matanya bukan hanya air mata terharu dan gembira. Juga bidumu'in nadami wal 'itab 'ala anfusihim. Juga air matanya merupakan air mata penyesalan. Mengapa mereka membuat Rasulullah SAW mengucapkan kalimat-kalimat tersebut? Mengapa mereka berpikir yang tidak-tidak? Mereka menyesal dan menangis. Wal'itab menyalahkan diri mereka sendiri. Itab ala anfusihim. Al-jar wal majrur berkait dengan ikhab, artinya cercaan terhadap dirinya sendiri. Kenapa kok kami begini tadi? Kenapa kami kan membuat Rasulullah SAW marah? Kenapa kami membuat semikian-demikian? Kenapa kami berpikir yang enggak-enggak? وَتَلَاقَتْ أَرْوَاحُهُمُ الصَّافِيَةِ بِرُوحِ نَبِيِّهِمُ الطَّاهِرَةِ. Dan juga berkaitnya, menyatunya jiwa-jiwa mereka yang bersih dengan jiwa Nabi mereka yang tahirah, dengan jiwa Nabi SAW yang suci. Maka mereka pun menangis. ثم أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطمئن قلوبهم ويشرح صدورهم ويعلن على الناس فضائلهم ومناقبهم الكريمة. Maka Nabi pun ingin agar hati-hati mereka tenang. يطمئن قلوبهم أن يطمئن قلوبهم قلوبهم ويشرح صدورهم ويعلن على الناس. Nabi ingin agar hati mereka tenteram, dada mereka lapang. Maka Nabi umumkan keutamaan-keutamaan kaum Ansar. Wa manaqibahumul karimah. Nabi umumkan pula tentang manaqib, sifat-sifat mulia yang ada pada mereka. Lima lahum fadlus sabaq. Pertama, mereka memiliki fadlus sabqi, keutamaan sabaqiyah. Bil imani wal iwa'i wan nusrati. Fadlus sabaq karena mereka lah orang-orang yang pertama, atau kalau tidak pertama sekali, pertama-tama di awal-awal masuk Islam. Mereka mempersiapkan keimanan dan mereka memiliki kemuliaan al-iwa, memberikan tempat kepada Rasul dan Muhajirin. Dan juga keutamaan nusrah, menolong kaum muslimin yang kesusahan, fuqara, miskin. Mereka hijrah dari Mekah tidak membawa apa-apa. Setiap orang yang mau hijrah membawa sesuatu akan dicegat di pinggir kota oleh musyrikin Quraisy. Mau ke mana? Aku mau ke Madinah. Apa yang kamu bawa? Tinggalkan. Ini punya aku. Tidak bisa. Engkau berdagang di Mekah, mengambil keuntungan di Mekah, mengais keuntungan di Mekah, kemudian sekarang mau kau bawa ke Madinah? Tidak boleh. Maka mereka pergi dengan badannya, tidak membawa hartanya. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fuqara, lil muhajir, lil fuqara al muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa madza wa amwalihim. Hijrah meninggalkan rumah mereka dan meninggalkan harta mereka. Maka keistimewaan kaum Ansar adalah nusrah. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Engkau sama si fulan, engkau sama si fulan, engkau sama si fulan. Yang sudah ditunjuk oleh Nabi SAW, maka sahabat Muhajirin tadi tinggal, dijamu, diberi tempat, diberi makan oleh keluarga tersebut. Maka Nabi pun menghibur mereka, kaum Ansar, bahwa kalian memiliki keutamaan. Laula al-hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau saja bukan karena hijrah, aku pun termasuk dari kalangan Ansar. Walau salakan nas wadiyan wa syi'ban au syi'ban lasalaktu wadiyal ansar. Kalau manusia menjalani lembah-lembah atau melewati celah-celah bukit, niscaya aku akan menjalani lembahnya Ansar. Niscaya aku akan menjalani Syi'bal Ansar. Al-Ansar syi'arun binisbati lirrasul wad-din wan-nasu min waraihim disarun fahum awla bihi. Kaum Ansar adalah syi'ar yang paling melekat, paling dekat dengan Nabi SAW dan juga kepada agama. Wan-nas adapun manusia, wara'ahum di belakang mereka sebagai disar. Fahum awla bihi, maka kaum Ansar lebih utama. Bihadihil maw'idah al-balighah wa syarafil azim alladhi nawaha fi haqqil ansar alimu wa alima ghayruhum minan nas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lam yuharrimhum minal ghanaim wa yu'tiha man huwa dunahum imanan wa sabiqatan wa fadlan illa ittikalan ala ma waqara fi qulubihim minal iman ar-rasikh wa ithar al-akhirati 'ala ad-dunya. Dengan nasihat yang tinggi dari Rasulullah SAW ini, wasyarafil azim, dengan kemuliaan yang besar ini dari Nabi SAW, alladhi nawaha fi haqqil ansar, yang dijelaskan tentang keutamaan ansar, maka taulah mereka. Man? Ansar. Ad-damir mustatirun fihi al-jama' kembalinya kepada hum, ansar, alimu. Wa alima ghairuhum, dan juga yang selain mereka juga tahu. Yang kedua, alima, fa'ilnya ghairuhum minan nas, selain ansar. Berarti ansar tahu setelah itu, setelah dinasehati oleh Nabi, dan juga seluruh manusia tahu bahwa Nabi SAW tidak memberi mereka pampasan perang, tidak memberikan pada mereka harta, bahkan yu'tiha man huwa dunahum, bahkan diberikannya kepada orang yang dibawa ansar, imannya dibawa ansar, sabiqahnya juga kalah lebih dulu ansar, fadilahnya juga lebih tinggi ansar. Mengapa? Tidak lain kecuali karena Nabi mempercayakan keimanan yang ada pada mereka, ittikalan alama waqara fi qulubihim, menyandarkan dengan apa yang sudah mapan di hati-hati mereka, yaitu al-iman ar-rasikh, iman yang sangat kokoh. Wa itharul akhirah, dan karena mereka Nabi kenal kaum Ansar lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Tsumma dzakara alamah min alamatin nubuwah, kemudian disebutkan satu tanda dari tanda-tanda kenabian, wahia anahu sayasta'thir bidunya alaihim ghairuhum. Ini tanda-tanda kenabian. Karena Nabi diberi wahyu oleh Allah, maka Nabi diberitahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Di antaranya, hiya annahu sayasta'thir bidunya, bahwa nanti akan ada orang-orang yang lebih mementingkan dunia atas mereka. Artinya mereka tidak diperhatikan, tidak diberi haknya. Fala yuhayyijuhum dzalik, kalau benar-benar terjadi nanti, maka jangan menjadikan mereka kemudian memberontak atau melawan kaum muslimin atau memerangi kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin atau memecah belah persatuan kaum muslimin. Isbiru hatta talaqauni 'alal hawd. Sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku di telaga Hawd. Aila yuhayyijuhum, tahyij menggoncangkan mereka dalam artian membuat mereka marah. Jangan. Wa yuthiru hafa'id nufusihim, jangan mempengaruhi jiwa-jiwa mereka. Fa inna mata'ud dunya qalilun, karena perhiasan dunia itu sedikit. Wal yasbiru hatta yulaquhu 'alal hawd, hendaklah mereka sabar sampai mereka bertemu dengan Nabi SAW di telaga Hawd di dalam jannah. Fa inna sabra al-jamila min asbabi wurudihi ma'an Nabi SAW. Karena sabarnya seseorang dengan kesabaran yang indah adalah sebab-sebab yang menyebabkan mereka masuk bersama Nabi di telaga Hawd. Wa qad tahaqqaqat hadhihi al-mu'jizah an-nabawiyyah, dah telah terbukti mu'jizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, telah terbukti ucapan beliau ba'da intihai 'ahdir rasyidin, setelah selesai masa-masa khalifah-khalifah yang lurus, mulai berganti dengan khilafah Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian terjadi duailiyat, negara-negara kecil, dan teruslah terjadi apa yang terjadi, penguasa lebih mementingkan dirinya sendiri, tidak memperhatikan rakyatnya. Isbiru, sabarlah. Ikhwani fillah a'azzakumullah, apa yang mereka khawatirkan dari Nabi ternyata tidak terjadi. Apa yang mereka khawatirkan dari Nabi ternyata bukan itu yang terjadi. Kenapa Nabi tidak memberi kami, malah memberi orang-orang yang baru masuk Islam? Belum tentu mereka sungguh-sungguh masuk Islamnya. Ternyata salah perhitungan. Justru itu adalah ta'liful qulub untuk mereka. Maka mereka menyesal karena kesalahan prasangka mereka sendiri. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sedangkan Nabi mengatakan nanti akan terjadi yang benar-benar. Mementingkan diri mereka sendiri dengan harta dunia dan kalian tidak diberi. Maka kalau sampai terjadi yang seperti itu, sabar. Artinya jangankan perkara yang merupakan kebijakan seorang Rasul, yuha ilaih, yang mendapatkan wahyu. Bahkan kalaupun penguasa kalian bersikap sesuatu yang bahkan benar-benar tidak adil sekalipun, disuruh untuk sabar. Karena al-jamaah, kebersamaan, di dalam satu jamaah, dalam satu pimpinan, itu lebih afdal daripada perpecahan. Lebih afdal daripada perpecahan, pertikaian, apalagi perang saudara. Berhitunglah dengan baik. Allahumma alhiqna bihim. Ya Allah, satukanlah kami, gabunganlah kami dengan mereka. Wa walidina wa masyayikhina, dan juga orang-orang tua kami, dan juga syekh-syekh kami, wa aqaribina wal muslimin, dan kerabat-kerabat kami, dan seluruh kaum muslimin. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Wa fadluka, dan dengan fadilahmu, ya arhamar rahimin, wa ya akramal akramin. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Tahfadun al ahadith wal bil khusus al hadith al akhir. Lana hifdh ba'da dhalik saffan saffa. Satu baris satu baris. Kalau ada yang terlihat ya tatak atau kelihat tidak meyakinkan, saya akan suruh baca sendirian. Supaya jelas hafal atau tidak hafal. Karena ini sudah yang kedua. Yang pertama tadi sudah qira'atan jama'iyah. Masya Allah. Ka'annakum tahfadun.